Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa mantamasaka bidini ilamidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kembali di pagi hari yang mulia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dari faedah-faedah sejarah Islam, yang mana pada kesempatan ini kita sudah pada sampai pada kekuasaan Ar-Radi Billah yang berkuasa dari tahun 320 Hijriah sampai 329 Hijriah, yaitu sekitar 9 tahun, dan di mana dia berkuasa di saat berumur 25 tahun. Dalam perjalanan yang lalu kita sudah melihat bagaimana mulai kemunduran dari kekuasaan Abbasiyah itu karena banyak sekali berbagai pembangkangan dari berbagai wilayah-wilayah yang begitu luas, baik di Maghrib, di Mesir maupun di Basrah, dan beberapa daerah Afrika itu, beberapa tempat ya muncul kekuasaan-kekuasaan boneka istilahnya dalam bahasa kitanya, kemudian atau imarah-imarah kecil yang pada akhirnya sangat berpengaruh kepada situasi politik dan kondisi ekonomi saat itu ya. Nah, baik, kita akan lanjutkan dengan pembahasan sekarang adalah itu peristiwa-peristiwa penting di masa kekuasaan Ar-Radi Billah yang berkuasa di tahun 320 Hijriah sampai 329 Hijriah ya. Pertama kita akan sebutkan dulu siapa dia Ar-Radi Billah ini, secara biografinya tentu tidak diragukan beliau adalah keturunan dari Bani Abbasiyah, dari kekuasaan penguasa-penguasa sebelumnya, yaitu beliau namanya adalah Amrul Mu'minin, Abul Abbas. Ini Abul Abbas kunianya, Ahmad bin Muqtadir Billah. Ini Ahmad bin Muqtadir Billah, jadi anak dia Al-Muqtadir. Kemudian Ja'far bin Al-Muqtadir Billah, Ahmad ibn Muwafaq, Abi Ahmad bin Ja'far bin Mutawakkil bin Mu'tasim bin Harun al-Rashid ya, bin Mahdi ibn Mansur al-Abbasi ya. Kemudian dia menjadi penguasa setelah pamannya Al-Qahir Billah. Setelah pamannya Al-Qahir Billah dipecat oleh para pemuka atau tokoh-tokoh yang pejabat-pejabat tinggi di penguasa saat itu ya, terutama sebenarnya kita jelaskan bahwa kekuasaan di akhir-akhir Bani Abbasiyah ini lebih banyak dipegang atau menentukannya adalah para perdana menteri, kemudian juga para pemegang pucuk kekuasaan atau pimpinan dari angkatan perang, sehingga mereka yang seakan-akan berperan sebagai al-hal wa'aqdi, memecat ataupun mengangkat khalifah. Jadi khalifah itu hanya sebagai lambang, tidak terlalu banyak ikut campur dalam kondisi politik sebetulnya, karena secara angkatan perang kekuatan berada di tangan para pemimpin-pemimpin angkatan perang ataupun para petinggi pejabat dari angkatan bersenjata. Taip, jadi dia berkuasa pada tahun 222 Hijriah, bukan 320 ya, 322 Hijriah ya, berkuasa selama 7 tahun ya. Dan ibunya adalah dari keturunan bangsa Rum, namanya adalah Zorum ya. Dia lahir pada tahun 297 Hijriah. 297 Hijriah ya, maka oleh sebab itu kita melihat bahwa umurnya dalam usia 25 tahun dia sudah menjadi seorang khalifah. Ya, tentu memang wilayah yang cukup besar juga, masih dalam wilayah yang cukup besar walaupun sudah banyak wilayah-wilayah yang memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad, Khalifah Abbasiyah saat itu. Apalagi di kekuasaan, masa kekuasaan dia itu akan terlihat nanti semakin lemahnya kekuasaan tersebut karena begitu banyaknya kekuatan-kekuatan politik yang berusaha untuk memiliki pengaruh sendiri ya, memiliki pengaruh sendiri dalam kekuasaan saat itu. Tentu ini kita melihat kekuasaan ini tidak berjalan dengan sangat mulus ya saat itu. satu hal yang sangat mengejutkan kita adalah kondisi politik saat itu tidak terlalu berefek kepada perkembangan ilmiah ataupun perkembangan kehidupan dakwah Islam, karena para ulama yang begitu banyaknya hidup menyebar di berbagai daerah saat itu. Baik. Jadi dia lahir pada tahun 297 Hijriah dan kekhalifahannya sebentar 6 tahun ya. 6 tahun 6 bulan selama lama kekuasaannya. 10 hari ini dijelaskan Ibnu Katsir, itu dia berkuasa sekitar 6 tahun 6 bulan 10 hari gitu ya. Dan umurnya sekitar saat dia meninggal itu adalah 31 tahun. Jadi masih muda. 31 tahun dan berkuasa yaitu pada umur 25 tahun. Nah. Dan dia adalah secara fisik berkulit agak asmar. Asmar itu menurut kita sawo matang ya. Raqiqus samrah, ya tidak terlalu gemuk, orangnya kurus. Dirul laun ya, kemudian aswad asy'ar, rambut mempunyai rambut yang hitam. Ya, kemudian qasir qomah, tidak terlalu tinggi ya. Nahiful jism, ya kurus. Ya, fi wajhi tul, ya panjang wajahnya agak agak panjang, berwajah panjang gitu ya. Tidak petak. Kemudian wa fi muqaddimah lihati tamamun, jadi muqaddimah liya di ujung jenggotnya. Wa fi syi'ri riqqatun, jadi tidak, rambutnya tidak tebal lah. Ya. Kemudian ini adalah sifat yang kata Ibnu Katsir yang disebutkan oleh para orang menulis atau yang menyaksikan secara langsung tentang sifat fisik daripada Ar-Radibillah. Khatib Baghdadi dalam Tarikh Baghdad jilid 2 halaman 144 itu menjelaskan Ar-Radi ini memiliki banyak keutamaan. Ar-Radibillah ini memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah sebutkan wa khatamul wafa fi umur iddah minha. Jadi dia adalah khalifah yang terakhir, bukan terakhir maksudnya dari khalifah Bani Umayyah, tapi khalifah yang terakhir memiliki berbagai keistimewaan ya. Ana akhir khalifatan lahu syi'run mudawwan. Jadi khalifah yang terakhir syairnya yang dibukukan, yang dicatat. Wa khalifatan infarda bitadbiril juyus wal amwal, dan juga khalifah yang terakhir yang mampu mengendalikan pasukan dan juga kas negara. Kemudian juga disebutkan oleh Khatib Baghdadi adalah dia ada khalifah terakhir yang mana kalau ada hari-hari besar Islam, hari lebaran, yang berkhutbah sebagai imam dan juga sebagai khatib. Dan juga khalifah terakhir juga yang memberi khutbah setiap hari Jumat ya. Jadi akhir khalifatan khataba ala mimbar yaumal Jumat. Jadi memang dahulu para pemimpin dahulu tidak sekedar dia sebagai tokoh politik, tapi juga termasuk yang memberi peranan dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan gitulah. Ya. Kemudian juga khalifah yang terakhir juga yang memiliki semacam jadwal khusus untuk rakyat bertemu melaporkan berbagai hal. Ya, dia ada jam-jam khusus yang disediakan bagi setiap orang masyarakat biasa bertemu kepadanya, dan yang terbuka lah istilahnya pintunya untuk masyarakat secara bebas, tapi tentu ada jadwalnya. Kemudian juga akhir khalifatun kan nafaqatuhu wa jawaizuhu wa atayahu wa jariyati wa khazainuhu. Jadi disebutkan sini di adalah khalifah yang terakhir juga yang gajinya, kemudian hadiah-hadiahnya, pemberian-pemberiannya, dan juga berbagai penyimpanan-penyimpanan harta benda kekayaan negara, dan juga gaji daripada pelayan-pelayannya, ya pengawal-pengawalnya, ya itu yang berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kekhalifahan sebelumnya. Jadi itu terakhir itu dia ini Ar-Radibillah ini. Setelah itu akan terjadi semacam perubahan struktural ataupun administrasi keuangan negara setelah Ar-Radibillah ini ya. Kemudian kana fasihan balighan, dan juga dia seorang yang orator ya, yang pintar dalam berbicara, memiliki kemampuan di dalam public speaking ya, memiliki kemampuan yang kuat, kariman dan juga khalifah yang apa namanya itu pemurah, ya, yang pemurah, yang suka memberi kepada rakyatnya kariman, jawadan, ya, sangat baik, mumaddahan, yang sangat terpuji. Ini di antara keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh khalifah ini, kata Khatib Baghdadi, yang dinukil oleh Al-Imam Nukasi dan kitabnya Bidayah wa Nihayah. Di antara ungkapannya yang pernah didengar oleh Muhammad bin Yahya As-Suli, lillahi aqwamun humma fatihul khair. Jadi dia menyebutkan sebuah ungkapan, di ungkapannya ini apa namanya istilahnya, kata-kata hikmahnya dialah, kata-kata hikmahnya dari apa namanya aradi billah ini, sungguhnya Allah itu memiliki aqwamun, orang-orang yang humma fatihul khair, menjadi kunci-kunci kebaikan. Wa aqwamun mafatihul syarr, dan juga ada, ya Allah punya makhluk yang memiliki sifat yang sekaum yang selalu membuka kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Ada pula kaum yang kerjanya membuka menjadi kunci keburukan, ya, kunci-kunci keburukan. Pamar Allah bi khairan, orang yang Allah inginkan dia kebaikan, ya. Qasada bihi al-khair wa ja'alahu al-wasila ilaina. Jadi dia akan mencari orang-orang yang baik, orang yang diinginkan oleh Allah SWT kebaikan untuk dia, maka dia akan mencari orang yang baik. Wa ja'alahu al-wasila ilaina fa naqdi hajatahu. Dia akan diberi jalan oleh Allah SWT untuk menghadap kepada kami, lalu kami memberikan apa namanya kebutuhannya, keperluannya. Wa syariku fi thawabi wa syukur. Dia adalah orang yang sama-sama meraih pahala dan juga memiliki kesyukuran, ya, bersifat suka bersyukur. Wa maradal bi isyaran, orang yang Allah kehendaki keburukan untuk dia, ya, adalah bi ila ghairina, dia akan mencari selain kami. Ya, wa huwa syariku fi zuwul wizri wal ithm, mereka akan bekerja sama di dalam berbuat dosa dan kemungkaran, ya. Wallahu musta'an ala kulli hal. Semoga Allah membantu kita dalam segala kondisi. Kata-kata hikmah ini keluar dari mulut beliau tentu melihat adanya kondisi orang-orang yang beliau saksikan di tengah masyarakatnya atau di tengah kekuasaannya atau orang-orang di sekitar beliau sebagai para penguasa yang berada di kekuasaan. Beliau melihat ada di sana orang-orang yang mengajukan pemikiran-pemikiran yang membangun, pemikiran-pemikiran yang membawa pencerahan bagi masyarakat, baik untuk agama, ya, untuk ekonomi, untuk politik dan seterusnya. Jadi memang di dalam setiap kondisi apapun saja, ya, pasti ada yang namanya orang-orang yang kerjanya membuka selalu menjadi kunci-kunci kebaikan, namun ada pula orang-orang yang kunci-kunci keburukan. Maka beliau melihat di tengah masyarakat beliau ataupun di dalam kekuasaan beliau melihat adanya dua tipe manusia ini. Ketika beliau menjelaskan ini, tentu kita teringat yaitu sabda Rasulullah SAW, yaitu memohon yang berdoa agar kita dijadikan oleh Allah SWT orang yang selalu membuka pintu-pintu kebaikan dan mengalihkan lisyar dan menutup pintu-pintu keburukan. Ini sifat yang baik. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang membuka pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Atau kalimat kunci-kunci kebaikan itu adalah dia punya ide-ide yang cemerlang demi untuk kebaikan bangsa, agama dan negaranya. Inilah yang dimaksud oleh ungkapan daripada aradi billah. Dari ungkapan ini sebetulnya motivasi bagi kita, ya, baik orang yang berilmu, orang yang berada di kekuasaan, orang yang berada di tengah-tengah lingkungan penguasa, ataupun kita sebagai masyarakat biasa, hendaklah kita tuh menjadi kunci-kunci kebaikan, ya, karena orang yang menjadi kunci kebaikan, samping dia adalah kata beliau disebutkan adalah bentuk tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan buat dia, sehingga dia digiring untuk kepada orang yang berbaik dan berjasama dalam kebaikan tersebut. Semuanya yang memang juga Allah tegaskan, wa ta'awun al-birri wa taqwa, wa ta'awun al-birri wa taqwa, wa la ta'awun al-ithmi wa al-udwan, bekerjasama dalam kebaikan dan meraih ketakwaan, kata Allah SWT, dan janganlah kalian bekerjasama dalam berbuat permusuhan dan berbuat dosa, dan buat dosa dan permusuhan. Ungkapan-ungkapan dari para penguasa itu cukup bermakna. Dia melihat kondisi yang ada, ya, di dalam program-program yang di dalam kekuasaannya, melihat ada orang yang tipenya, ya, sebagai kunci-kunci kebaikan, ya, ide-idenya cukup membawa kebaikan yang luas bagi masyarakat luas. Tapi ada pula orang di sana yang kerjanya adalah membuka, menjadi kunci-kunci keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Ungkapan ini adalah sebetulnya, walaupun bentuk kabar saja, sebenarnya kita jelaskan tadi adalah motivasi bagi kita, karena Rasulullah SAW menyebutkan man dalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan arah sebuah kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang melakukannya. Jadi segera menunjukkan saja. Pamannya informasi di sana ada lagi pembangunan membutuhkan dana, kemudian dia kasih informasi kepada orang yang dia lihat terbiasa memberikan bantuan ataupun dalam yang mengurus sebuah perizinan, dia berikan semacam masukan dan dorongan untuk mempermudah. Nah, ini sudah dia ikut andil dapat pahala. Ikut andil dapat pahala. Namun juga ada orang yang kerjanya adalah membuka, menjadi kunci-kunci keburukan, tapi adalah menutup pintu-pintu kebaikan. Jangan sampai kita menjadi tipe seperti itu. Karena dalam hadis lain juga Rasul menyebutkan, ya, man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, ya, min ghairi an yusamma ujurin syai'an. Orang yang melakukan sebuah kebaikan dicontoh oleh orang lain, ya, dalam hadis lain man da'a ila hudan, orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk, maka dia dapat pahala, dan juga pahala orang yang mengikutinya, yang mengikuti petunjuk tersebut, ya, tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Tapi sebaliknya juga, jangan kita menjadi orang-orang yang membawa keburukan, lalu keburukan itu yang menjadi tren yang diikuti orang lain. Maka kata Rasulullah SAW juga, man da'a ila dalalatin aw man sana sunatan sayatan, orang mengajak kepada kesesatan atau membuat sebuah kebiasaan yang buruk, ya, fa'alai wizra wizr man amila biha min ghairi yang kusama ujub amin auzarin syai'an. Jadi dia akan bertanggung jawab terhadap dosanya, dosa orang disesatkannya, dosa orang yang terpengaruh dengan pemikiran dan pandangannya. Nah, ini sebetulnya sangat memukul kita, ya, pada dai terutama. Jangan sampai kita memberikan sebuah penjelasan-penjelasan yang kita tidak memastikan kebenaran itu dengan dalil dan pandangan para salafus soleh. Jangan sampai terlalu kita meloncat di dalam memperoleh sebuah pendapat-pendapat, ya, meloncati pendapat para ulama, apalagi sampai meloncati Al-Quran dan Sunnah, ya. Demikian pula program-program bagi para pemerintah penguasa. Jangan sampai sebuah program itu adalah membawa suatu efek yang sangat merugikan masyarakat luas, baik dalam kehidupan mereka beragama maupun kehidupan mereka dalam sosial budaya dan juga ekonomi mereka. Tentu masing-masing akan bertanggung jawab, ya, karena sekarang kita melihat banyak orang tidak merasa dengan tidak menyadari efek dari sebuah kalimat, dari sebuah kata-kata, dari sebuah program yang dia luncurkan tanpa memandang efek-efek negatif yang akan fatal timbul di belakang itu. Apalagi kadang-kadang yang menjadi pertimbangan utama dalam mengambil sebuah keputusan itu hanyalah ekonomi semata, tidak memperlihatkan masalah moralnya, tidak melihatkan masalah sosial agamanya. Nah, ini juga sangat fatal dalam kehidupan kita. Bila kita hanya melihat sisi dunia saja dan tidak melihat sisi-sisi yang negatif dari sisi agama, ini sangat membuat fatal dalam kehidupan kita. Arti yang kita ingatkan di sini adalah jangan kita sebagai adalah orang yang termasuk sebagai menjadi kunci-kunci keburukan, artinya membuka pintu-pintu keburukan. Yang dahulu keburukan itu tertutup, lalu kita membuka pintu keburukan itu. Dan ini banyak kalau kita ambil dari contoh-contoh peraturan-peraturan negara kita. Ya, mulai dari peraturan-peraturan yang sudah digolkan, yang sudah dibuat baik oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, dari penguasa sebelumnya, terutama TV pelarang PKI, kemudian ada yang membolehkan akhirnya terbuka keran itu dan menjadi suatu efek yang bahkan bola salju memberikan permasalahan di dalam politik dan ekonomi kita. Ini efek yang sangat fatal ketika seseorang yang membuka keran untuk terjadinya sebuah penyimpangan-penyimpangan di dalam politik negara maupun dalam agama. Maka ini perlu kita waspadai. Jangan dikira Baik, para bapak-bapak kita yang ada di DPR menggolkan peraturan-peraturan ataupun pemerintah-pemerintah daerah membuat peraturan atau menteri atau presiden, mereka akan tetap bertanggung jawab ya, selama program-program itu yang merugikan agama dan masyarakat itu akan diluncurkan, tetap akan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira di masa dia disahkan sebuah peraturan ya, walaupun dia sudah tidak menjabat, jasa jariah atau dosa jariahnya akan tetap dia terima ketika dia saat memiliki kedudukan, saat dia diberi kepercayaan, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia justru memanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan agama dan bangsa ini. Baik, dari itulah kita selalu pentingnya waspada setiap sikap yang kita ambil. Jangan hanya memandang tujuan sangat dekat dan pendek di hadapan mata kita, ya mungkin karena dapat bayaran, dapat uang, dapat apa, jabatan, segala macam, jangan itu yang dipandang. Itu hanya sangat singkat. Ya, ingat efek yang setelah kita masuk ke alam kubur, ya berbagai perbuatan, berbagai program, berbagai aturan yang kita ciptakan di saat kita menjabat sebagai pejabat, yang mengesahkan sebagai aturan, itu akan dipertanggungjawabkan sampai hari kiamat oleh kita, sampai ke akhir kubur kita. Ya, maka hati-hati kita dalam membuat sebuah peraturan, membuat sebuah program yang ditanya, jangan-jangan menjadi sebagai ya membuka kunci keburukan, sebagai kunci-kunci keburukan yang ya terbukanya pintu-pintu keburukan oleh kita. Ini kewaspadaan. Jadi tanggung jawab sangat berat bagi tokoh-tokoh masyarakat, bagi tokoh-tokoh pemerintah, bagi penguasa, ya sangat berat mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aturan-aturan yang mereka buat. Jadi hendaklah kita sebagai pengayom, penolong, penguasa yang berada tetap memberikan masukan-masukan positif sebagai kunci-kunci kebaikan, bukan sebagai kunci-kunci keburukan ya, yang akan menyebabkan terbukanya lebar bagi pintu-pintu keburukan oleh kita. Ini suatu hikmah yang disampaikan oleh Ar-Radi Billah, mengatakan sungguh Allah itu ada kaum yang baginya kerjanya adalah sebagai kunci kebaikan, kunci-kunci kebaikan. Banyak ide-ide cemerlang dia untuk mensejahterakan masyarakat, memajukan pendidikan agama maupun ilmu umum lainnya. Demikian pula ada orang menjadi, kata beliau, kunci-kunci keburukan. Ya, dengan adanya dia di posisi itu terbuka segala peluang-peluang untuk masuk ke dalam berbagai penyimpangan dan kerusakan. Maka Allah yang Allah hendaki dia itu adalah baik, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada dia untuk bekerjasama dalam hal kebaikan dan bergabung dengan orang-orang yang baik. Jika kalau Allah sudah menghendaki dia adalah keburukan, maka dilihatkan dari orang di sekitarnya adalah orang-orang yang bejat. Di sisi Allah kata orang-orang yang pengkhianat, orang munafik, orang penjilat dan seterusnya. Maka dia akan ya tertutup. Dia penjilat-penjilat itu jangan sebagai penguasa senang mungkin ya. Dia dibela, dipuji oleh para penjilat-penjilat ya, kekuasaan, tapi itu sebetulnya fitnah besar bagi dia. Karena dia akan tertutup kekurangan pada dirinya. Dia tidak melihat bahwa dia berada dalam kekurangan, jurang yang dalam, tetapi orang mengatakan bahwa Anda di puncak yang paling tinggi. Nah, ini musibah para teman-teman yang teman yang buruk bagi kita. Maka itulah musibahnya teman yang buruk bagi kita. Maka teman yang baik itu adalah yang ketika kita tergelincir dia ingatkan, ketika kita salah diluruskan. Itu teman yang baik. Itu adalah teman ini maksudnya bukan teman keseharian dalam berjalan makan minum, termasuk di dalam kekuasaan yang menjadi penasehat, menjadi menteri, yang menjadi ajudan, menjadi apapun ya, orang-orang yang berada di sekeliling kita itu adalah teman dalam pekerjaan kita, profesi kita, perlu berhati-hati dalam hal ini. Maka seorang penguasa hendaknya harus melihat yang menjadi baik bagi dia bukanlah karena banyak orang yang memuji-muji dia. Dia harus paham bahwa orang yang memuji-muji itu adalah ciri bahwa dia adalah orang penjilat. Maka hendaknya dia harus tidak mengambil orang tersebut, karena dia nanti akan bekerjanya tidak akan profesional. Ya, dia tidak akan memberikan nasihat secara jujur, tapi dia akan selalu memberikan sesuatu menutup aib dan kita lupa tentang aib kita. Dan ini teman yang baik itu adalah menunjukkan kekurangan kita, menunjukkan kesalahan kita, sehingga kita kembali menjadi baik. Tapi kalau ada teman yang kita salah, yang kita keliru, dibiarkan oleh dia, kemudian dia memuji-muji kita, sedangkan kita dalam kehancuran, dalam jurang menuju kehancuran, dalam perjalanan menuju jurang kehancuran, nah ini suatu musibah yang besar bagi seorang manusia apabila dapat teman yang buruk. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan almaru ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung dari agama teman akrabnya. Maka ini penting bagi para pejabat ya, untuk memilih rekan-rekan ya, yang memegang tanggung jawab itu adalah orang-orang yang jujur pada dirinya, jujur kepada kebenaran, jujur apalagi di dalam mengemban amanah-amanah yang berhubungan dengan masyarakat. Ya, bukan orang-orang yang berusaha membela dengan segala cara sesuai dengan aturan apalagi dengan ajaran agama kita. Maka kata beliau, mereka akan bersama-sama lah dalam mendapat pahala. Orang bekerja sama tadi, asyariku fi thawabi wa syukri. Dan dia akan kemudian min altafil i'tidharat ma katabahu birradi ila akhihi al-muttaqi wa huma fil maktab wa kana al-muttaqi lillahi qad i'tada ala radi. Jadi di antara bentuk bagaimana dia memberikan alasan maaf, ya, al-i'tidhar maksudnya memberikan uzur, menerima rasa permintaan maaf dari saudaranya radi ini adalah ketika ada saudaranya al-muttaqi lillahi qad i'tada ala radi, jadi mengganggu atau menyakiti saudaranya. Itu al-muttaqi billah, ini menyakiti ar-radi billah. War-radi huwal akabir, dan radi ini tentu senior, lebih senior dari dia, adiknya inilah. Adiknya berbuat sesuatu yang tidak layak kepada dia, ya. Fakataba ila radi bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana adiknya yang salah kepada dia, dia sebagai kakak yang lebih senior, dia maka ar-radi billah ini menulis bismillahirrahmanirrahim ana mu'tarif laka bil ubudiyyati fardhon. Ya. Dia menulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih, aku mengaku bagi engkau ya Allah sebagai hamba yang wajib taat, ya, wa anta mu'tarif li bil akhirah fadlan, ya Allah engkau akan memberikan kepadaku, ya, keutamaan di akhirat. Wal abdu yadhlim wal maula ya'fu. Ya, dia mengatakan seorang hamba biasa berbuat dosa dan Rabb-nya sangat mudah memaafkan. Jadi dia di sini secara tidak langsung ketika berkirim surat kepada saudaranya mengingatkan dua keutamaan hal yang harus dimiliki. Dua hal yang perlu dimiliki tentang keutamaan sifat, ya, lupa salah itu biasa, tetapi dia harus ingat dia punya Rabb yang pengampun. Nah, itu maksudnya. Jadi sifat lupa salah keliru dari seseorang itu adalah kelaziman seorang hamba, itu yang ingin dijelaskan oleh dia. Tetapi di seorang hamba ini harus tahu dia punya Allah, punya Rabb yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, artinya di sini adalah motivasi untuk cepat bertobat kepada Allah SWT. Jangan hanyut dengan kesalahan, memikirkan kesalahan terus sehingga larut dengan hal itu, dan setan akan selalu menggoda. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa setan itu menggoda begini, sudah tanggung, kamu sudah begitu banyak buat dosa, tidak akan mungkin Allah mengampuni dosamu. Maka di sini kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah SWT. Jadi dia mengatakan menulis surat kepada saudaranya secara dengan sangat indah, apa namanya, sangat lembut, dengan cara yang bahasa yang menyentuhlah tanpa menyinggung perasaan saudaranya sendiri. Dia menggambarkan di sini bahwa seorang hamba itu adalah wajar dia salah dan berdosa, tapi dia harus tahu dia punya maula, punya Allah, punya Rabb yang Maha Pengampun. Ya. Kemudian dia membuat sebuah berkah waqad qala syair. Dia menulis surat ini, dalam surat ini juga dibawakan syair oleh dia. Ya dzalladzi yaghdabu min ghairi syai'in, ya, a'tibu fa'utbaka habibun ilayya. Ya. Wahai orang yang marah tanpa alasan yang jelas, ya. Kemudian a'tib fa'utbaka. Jadi maksudnya di sini lampiaskanlah kemarahanmu. Silakan engkau marah. Ya, a'tib itab itu maksudnya celah, dan lakukanlah. Tapi apa namanya? Celaanmu itu lebih suka bagiku. Ya, lebih aku sukai bagiku. Ya. Anta ala annaka li zalimun. Ya, engkau walaupun engkau telah berbuat zalim kepadaku. A'izzul khalqal tarran alayya. Jadi azzu khalqillah tarran alayya. Jadi hamba Allah yang paling mulia, ya, akan tetap aku mencintaimu. Itu artinya. Walaupun engkau berbuat zalim kepada saya, walaupun engkau melakukan sebuah hal yang tidak baik kepada saya, aku akan tetap memuliakan kamu. Ya. Itu artinya. Dia yang menunjukkan sikap baiknya kepada saudaranya. Qala faja'a ilai akhuhu al-muttaqi faqabba alayhi fa akabba alaihi yuqbil yadaihi wa ta'anaqa wastalaha. Dan akhirnya saudara yang muttaqi tadi datang kepada ar-radi billah, dia dalam keadaan menemuinya, kemudian mencium kedua tangannya dan saling berpelukan dan kemudian berbaikan. Nah, ini bentuk akhlaknya dia, akhlaknya. Jadi bagaimana suatu hal yang sangat baik dimiliki oleh seseorang, disebutkan para ulama adalah yang disebutkan seseorang pemaaf itu adalah ketika dia mampu membalas, kekuasaan ada, uang ada, pokoknya di tangannya saat bisa melakukan segala hal. Ya, saat itu dia punya pejabat, menghukum, bisa semuanya. Tapi dia memberikan maaf, ini sifat yang mulia. Berbeda dengan seseorang yang ketika dia tidak mampu menuntut, yang tentu dia buat apa-apa, lalu dikata, ya sudahlah saya maafkan. Itu berbeda kondisinya. Itu al-ajiz disebutkan para ulama. Itu orang yang lemah. Dia memaafkan karena memang sudah terpaksa, enggak bisa buat apa-apa. Tapi ya sifat yang mulia itu adalah ketika dia memaafkan musuhnya, yang musuhnya sudah banyak mengetahui kesalahannya dan mengetahui akibatnya, dan dia sebetulnya sudah tahu hukumnya, tapi seseorang tadi memaafkannya. Nah, ini yang kadangkali perlu ditempuh, akhlak ini yang perlu ditiru oleh setiap pemimpin, ya, setiap pemimpin, baik pemimpin tertinggi di negara ini maupun pemimpin dalam lembaga tertentu, ya, yaitu biasa memaafkan kesalahan-kesalahan bawahannya ataupun rakyatnya, ya, dengan sangat mudah, bukan dengan cara membalas dendam dan menuntut, ya, dan itu bukan sifat yang mulia. Jadi sifat yang mulia itu seseorang sebetulnya dia sedang mampu, sedang berkuasa, ya, untuk bisa membalas kejahatan orang. Namun saat itulah dia memberikan maaf. Ini suatu nilai akhlak yang sangat tinggi. Di situ kelihatan keikhlasan seorang memberi maaf. Ya, bayangkan kalau kita pribadi kan, ketika kita mampu, ketika umpamanya kita disakiti dan kita mampu membalas, bahkan mungkin kadang-kadang ada keinginan membalas lebih berlipat-lipat. Nah, ini suatu sifat yang sangat buruk. Ya, bukannya sekedar intikam tapi malah zulum, melipat, berbuat kezalimannya berlipat lagi. Nah, jangan sampai demikian kita. Nah, ini sebetulnya akhlak-akhlak yang banyak dicontohkan oleh para salafus saleh kita, para ulama kita, ya, di mana mereka suka memberi maaf, ya. Kemudian sebetulnya banyak di sini dinukil oleh Ibnu Katsir bagaimana syair-syairnya, ya. Dia ini wafatu bi'illatin istisqa fi lailatil sadis ashar min rabiul awal, dan dia ini ada penyakit, dia ditimpa penyakit, akhirnya wafat pada tahun 329 ini, yaitu wa kana qarsalai bahjakum wa huwa biwasit liyah ida ila waladi asghar abil fadl. Jadi kemudian dia sudah mendekati ajalnya, aradibillah ini, ya, dia memberikan wasiat untuk mengangkat anaknya yang paling kecil namanya Abu Fadl, ya. Falam yattafiq lahu dhalika wa bay'a an-nas akhahu al-muttaqi lillah Ibrahim bin Muqtadir. Ketika itu hal itu tidak bisa dilaksanakan, dan akhirnya masyarakat ataupun petinggi negara saat itu membaiat saudara sendiri yang tadi al-muttaqi billah, yang sempat dia ada clash, yang ada perselisihan, namun yang keduanya kembali berbaikan, ya. Itulah kisah, yaitu ar-radi billah ini, bagaimana dalam kekuasaannya dia. Dalam kekuasaannya banyak kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan, terutama dijelaskan terjadinya khurusun karamito. Karamito ini adalah aliran batiniyah yang sudah mengambil Hajar Aswad dari beberapa tahun sebelumnya itu, kemudian mereka ambil, mereka curi, ya, didikan bawa. Akhirnya ada salah seorang yang bahkan haji pun enggak bisa saat itu, karena perjalanan menuju ke Mekah dari Baghdad itu wilayah-wilayah sudah banyak dikuasai oleh kelompok Ismailiyah Karamito ini. Ya, kelompok Karamito ini, kemudian orang-orang haji itu tidak berani lewat karena kebanyakan mereka dirampas hartanya atau bahkan banyak mereka yang dibunuh. Dalam suatu kesempatan itu Muhammad bin Yaqut, ya, berusaha untuk menyelamatkan kondisi itu. dengan membayar 5 dinar setiap haji untuk bisa lewat. Jadi itu adalah kejadian pertama di mana orang-orang yang mau berhaji harus ketika melewati wilayah yang dikuasai oleh orang Qarmita ini, Ismailiyah ini, kelompok salatu sete dari Syiah ini, yaitu membayar setiap jemaah haji ketika melewati wilayah mereka harus bayar 5 dinar itu. Ini di antara yang diceritakan tentang urusan Qarmita. Jadi disebutkan di sini lam tazal Qarmita ala halihim fil ifsad wal abas wa i'tiradul hujjaj. Jadi orang Qarmita senantiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka membuat kerusakan, pembunuhan, pembakaran, tetapi mereka ini cukup sangat menyimpang dalam keyakinan mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah karena mazhab batiniyah. Pada tahun 332 arsala Muhammad bin Yaqut rasulan ila Abi Thahir yad'u ila ta'ati khalifah liqirahu ala ma biyadihi minal bilad wa yuqalliduhu ma dadzalika minal bulan wa yasun ilahi wa yaltamis minhu an yakuffa 'anil hajj jami'ihim. Jadi Muhammad bin Yaqut ini berusaha ini untuk melobi pimpinan dari kelompok Qarmita ini. Kemudian dia bayar, tadi kita sebutkan, untuk dibayar sekitar berapa? 5 dinar setiap setiap orang membayar 5 dinar. Dan kemudian juga dia membayar kepada pimpinan Qarmita agar mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya di Mekah. Jadi Abu Thahir pimpinan daripada Qarmita ini menyepakati hal itu setelah dibayarkan jadi dengan syarat ila annahu la ya'taridu li hajj wa la yusibu bi makruh wa lam yujib ila raddi Hajar Aswad. Jadi pertama yang dilobi oleh Muhammad bin Yaqut ini hanya bisa izin pertama hanya didapatkan untuk memberikan izin lewatnya para jamaah haji kaum muslimin dengan cara membayar 5 dinar setiap setiap orang. Namun saat itu dia masih belum memberikan tawaran untuk menerima tawaran ya, belum menerima tawaran bayaran untuk mengembalikan Hajar Aswad. Ya, ini maksudnya. Kemudian walam yujib ila raddi Hajar Aswad ila Makkah. Wasala an tutlaq lahu al-mira min al-Basra li khatibul khalifah bi Hijr. Jadi di sini disebutkan dia memberikan syarat kepada Muhammad bin Yaqut sebagai perdana menteri saat itu ya, untuk bertemu dengan khalifah. Ya, pada akhirnya secara ringkas khalifah membayar sekian ratus ribu dinar kepada pimpinannya agar mereka bersedia mengembalikan Hajar Aswad ke Mekah. Jadi antara peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa kekuasaan Ar-Radibillah ini ya. Kemudian ada satu peristiwa yang penting juga di sini yaitu tentang kekuasaan yang disebut dengan Ubaidul Al-Qaddah. Al-Qaddah ini mengaku sebagai Fatimiyah yang akhirnya mereka berkuasa di Mesir dan mereka yang membuat kota Qahirah ya. Bahkan awalnya mereka berkuasa di berkuasa di daerah Maghrib Maroko sana atau Jazair Algeria yang mereka sudah memiliki negara di sana. Nah, kemudian disebut di sini pada tahun itu Al-Mahdi Sahibul Maghrib wa kana ayyamuhu 25 sana. Jadi berkuasa sekitar 25 tahun dia ya. Wa wajadu khulafa'al misriyyin alladziina yasmunhum al-jahla bil Fatimiyyin. Mereka adalah penguasa yang Mesir yang disebutkan dengan kekuasaan Fatimiyah. Nah, kekuasaan Fatimiyah ini yang pertama melaksanakan berbagai penyimpangan. Ini sebetulnya kuadrat ya, seperti pasangan lain daripada Qarmita yang tadi. Mereka juga Fatimiyah ini sama-sama aliran Batiniyah. Dan mereka yang pertama mempertuhankan berbagai Alul Bait, memperingati hari-hari besar kelahiran mereka dan termasuk memperingati Maulid Nabi, dan golongan Fatimiyah ini yang pertama sesuai ini disebutkan dan dikatakan para ulama sejarah-sejarah peringatan hari-hari besar Islam yang tidak ada diperingati oleh para ulama-ulama, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama termasuk dari Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad tidak pernah melakukannya dan memotivasi manusia untuk melakukannya. Tapi banyak sekali perbuatan-perbuatan hari-hari besar bid'ah yang dilakukan itu dimulai pada masa mereka. Karena mereka mempertuhankan dari pimpin-pimpin mereka, bahkan pertama yang mereka lakukan adalah memperingati hari kematian dan hari lahir dari para pimpin mereka. Kemudian setelah itu berlanjut mereka melakukan peringatan-peringatan hari-hari lainnya, di antaranya hari kelahiran Nabi SAW. Mereka yang pertama sekali melakukan hal itu dari golongan Batiniyah ini, Fatimiyah, dan dia mengaku dari keturunan Ali bin Abi Thalib, padahal dia bukan, ya, dia bukan keturunan Ali bin Thalib, karena fainal mahdi hadza idda'ahu alawiyun. Jadi dia orang namanya Ubaidillah ini mengaku bahwa dia bergelar dengan mengaku dirinya Al-Mahdi, ya, dan dia mengaku bahwa keturunan dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Wa inna majadduhu majusi, padahal ya kakeknya adalah orang Majusi, tapi dia menjual. Nah, ketika dia dari Yaman dikirim untuk berkuasa di daerah Afrika, jadi karena Algeria kemudian Maroko itu Maghrib itu terletak di daerah Afrika ini, di situ dia dapat menipu ya masyarakat di sana. Dia mengaku sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib, padahal dia ada keturunan orang Majusi. Sibana menjelaskan oleh Qadi Abu Bakar Al-Bakillani menjelaskan ya bahwa jaddu Ubaidillah al-mulaqab bil Mahdi, kakek dari Ubaidillah yang digelari dengan Mahdi ini adalah Majusiun, orang Majusi. Jadi bukan dia keturunan Ahlul Bait. Jadi itu penipuan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Dakhala Ubaidillah al-Maghrib. Jadi dia Ubaidillah ini pindah ke Maghrib setelah di sana sebelum berkuasa sekelompok kecil dari orang-orang Batiniyah ini, kemudian mereka bangkit dan memperluaskan wilayah mereka terusnya. Wada'annahu alawiyun, dan dia mengaku keturunan Ali bin Abi Thalib. Walam ya'rifu ahadun ulama an-nasab, dan tidak ada ulama yang di sana mengerti tentang garis keturunan dia. Wa kana batiniyan khabithan, dia ada bermadzhab ahl batiniyah. Bermadzhab batiniyah yang sangat keji. Ya, dia memiliki paham-paham yang cukup jauh ya, menyimpang dari ajaran Islam. Maka oleh sebab itu para ulama menulis bantahan-bantahan terhadap paham batiniyah ini, di antara adalah Imam Al-Ghazali menulis kitab Qadha'ih Al-Batiniyah, yaitu mengungkap kekejian paham batiniyah ini. Harisun ala izalati mamillati Islam, dan di antara sifatnya dia adalah orang yang sangat musuhi ajar Islam. Ya, a'damul ulama ul-fuqaha, dan pembunuh ulama dan para fuqaha, ya. Liyatamakkana min igwa'il khalq, tujuannya agar dia mampu ya untuk menyesatkan umat manusia. Kemudian waja'a uladuhu ala uslubihi, kemudian berkuasalah setelahnya anak-anaknya sama seperti dia. Abahul khumur wal furuj, mereka menghalalkan minum khamar dan perbuatan-perbuatan asusila lainnya termasuk zina. Wa asya'u rafdah, dan mereka juga memiliki paham semacam rafd, yaitu mengkafirkan para sahabat. Jadi berakidah rafd ya. Wa qama bil amri ba'da mauti hadha ibnihi al-qa'im bi amrillah Abu Qasim Muhammad. Jadi terakhir ya setelah berkuasa Ubaidillah tadi, setelah meninggal itu dilanjutkan oleh seorang anaknya namanya Al-Qa'im bi amrillah. Ini gelarnya dia, Abu Qasim Muhammad. Baik, ini kisahnya daripada Muhammad Al-Qaddah ini, Ubaidillah Al-Qaddah yang bermazhab batiniyah, yang mengaku-ngaku sebagai ketua Ahlul Bait, tapi mereka bukan Ahlul Bait, termasuk yaitu antaranya negara Batiniyah Al-Fatimiyah Ubaidul Qaddah yang ada di Mesir ya. Ini sedikit tentang kondisi perkembangan akidah Islam dan juga dakwah Islam saat itu. Kemudian perkembangan politik cukup mengerikan karena banyak sekali daerah-daerah yang berusaha melepaskan diri dari kekuasaan khalifah, sehingga khalifah saat itu hanya sebagai lambang kekuasaan yang tidak memiliki pengaruh yang cukup besar, karena begitu banyak dari berbagai wilayah mereka sudah dikuasai oleh terutama kelompok Batiniyah tadi. Mereka cukup memiliki kekuatan ya, karena mereka begitu memiliki sifat yang sangat bengis. Kalau di kita tidak mirip-miriplah dengan tingkah laku orang ISIS hari ini. Setiap orang yang berbeda dengan mereka, mereka hanyalah ujungnya adalah pedang saja. Jadi dibantai, dibunuh gitu. Setiap orang yang berusaha untuk melawan dan menentang mereka, tidak ada cerita bagi mereka kecuali hanyalah dengan kematian begitu, dengan cara memerangi atau membakar, membumi hanguskan. Itu yang menyebabkan banyaknya mereka menguasai wilayah-wilayah dengan kekejian dan kekejaman yang mereka miliki. Taib. Kemudian masih banyak peristiwa-peristiwa lain di sini, ya. Disebutkan dalam kejadian ini. Baik, barangkali untuk pembahasan materi, ya, kita sampai di sini dulu. Dan kemudian di masa kekuasaan Aradiyabilah ini, banyak para ulama-ulama yang wafat, di antaranya adalah Abu Ja'far Sijizi. Ini yang terkenal dari ulama Al-Sunnah juga, Abu Bakar Sijizi. Kemudian yang itu di antara gurunya Imam Abdul Hasan Asy'ari, yang ketika beliau setelah pindah ke ke Irak, ya, setelah bertobat dari akidah Mu'tazilah. Kemudian ada lagi namanya Sanabuj Al-Mushura, ya, atau Zumbuz, orang yang memasukkan banyak qiraat-qiraat. Ini disebut Zanabuz atau Shambuz Al-Mushura istijabatu anil qiraat asyadza, dan dia memiliki bacaan-bacaan yang aneh-aneh, ya, yang tidak sahih dari qiraat-qiraat Al-Qur'an itu dia populerkan. Nah. Kemudian dia dipanggil saat itu, ya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang berbagai penyimpangan-penyimpangan yang dia palsukan dalam qiraat-qiraat itu Al-Mushabuz ini. Ini berapa kejadian penting yang dapat kita bahas di sini. Di sini dijelaskan pada tahun 325 Hijriah itu ikhtala amrul jiddan, yaitu terjadi kekacauan yang luar biasa, wasar bilad baina khariji qad taghalaba alaiha aw amilun la ya'malu la yahmilu malan wasaru mithlu muluk at-tawaif. Jadi di sana ada juga negara-negara di wilayah-wilayah yang diceplok oleh para kelompok-kelompok khawarij. Kemudian kekuasaan tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti, ya. Sadilah mereka seperti muluk tawaif. Adanya kelompok-kelompok raja-raja kecil. Walam yaqbid radi ghair Baghdad wa Sawad ma qauni yadi ibn Uraik alaihi. Jadi kondisi saat itu, politik saat itu, ya, seakan-akan ar-radi billah kekuasaannya itu hanya tidak melebihi daerah Baghdad dan berapa tempat, ya, saja, tidak menguasai secara meluas lagi sebelumnya. Kemudian semakin lemahlah kondisi umat saat itu, ya. Kemudian juga semakin mulai runtuhnya kekuatan Bani Adaulah Abbasiyah, kemudian semakin kuatnya tadi Daulah Karamithah yang tadi Batiniyah, dan berbagai daerah-daerah dikuasai oleh para kelompok-kelompok al-bid'ah. Waqawait himmatu sahibul Andalus Amirnan. Tetapi berbeda di Andalus, yaitu kita katakan di Andalus sebelumnya juga ada kekuasaan di sana, kekuasaan dari cabang dari Bani Umayyah yang setelah jatuh kekuasaan mereka, mereka masih memiliki sebuah kekuasaan di Andalus. Nah, ketika Bani Abbasiyah melemah di Baghdad, itu mereka kekuasaannya di Andalus, Amir Abdurrahman bin Muhammad Al-Muawi ini Al-Marwani itu kuat di sana, ya. Kemudian ketika kekuatan itu lebih wilayahnya lebih besar, akhirnya sebelumnya dia tidak bergelar sebagai khalifah. Ketika di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, dia tidak bergelar sebagai khalifah. Tapi mereka menggunakan kalimat amir, gitu istilahnya. Ketika di masa khalifah Ar-Radibillah, karena kekuasaan sudah melemah, justru dia merasa dirinya lebih berhak untuk sebagai khalifah karena dibandingkan dengan wilayahnya. Waktu sama bi'an mu'minin an-nasi lidinillah. Akhirnya pemimpin yang ada di Andalus itu memberikan gelar kepada dirinya adalah seorang pemimpin kaum muslimin, khalifah, istaula aktar Andalus, dan dia menguasai banyak sekali wilayah Andalus. Wa kanat lahu haiba zaida. Jadi sehingga dia memiliki wibawa yang cukup kuat, ya. Kemudian juga dalam sisi berjihad dan berperang, dan kemudian memiliki berbagai sifat-sifat terpuji, ya. Nah, ini keutamaan yang fasara muslimun bi amil mu'minin fid dunya salasa. Jadi di saat itu ada tiga yang memiliki gelar Amirul Mukminin. Pertama adalah Al-Abbasi, yaitu Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Kemudian juga ini Khalifah Al-Mawi yang ada di Andalus, Al-Mahdi bi Qayrawan. Jadi Qayrawan ini adalah daerah Maghrib di sana atau Maroko. Jadi ada tiga kekuasaan besar saat itu. Yaitu pertama adalah kekuasaan Abbasiyah di bawah Ar-Radi yang ada di Baghdad. Kemudian kekuasaan Abdurrahman bin Muhammad Al-Umawi Al-Marwani yang ada di Andalus. Kemudian juga adalah kekuasaan kelompok Batiniyah tadi Al-Mahdi Al-Ubaidil Qaddah yang ada di Maroko. Taib. Ini kekuasaan yang saat itu berada, yang terjadi, ya. Kemudian pada tahun disebutkan di sini, yang tidak disebutkan tadi, pada tahun 327 Hijriah, itu Abu Ali Umar bin Yahya Al-Alawi menulis kepada kelompok Qaramithah, ya, untuk memberikan jalan kepada jemaah haji dengan membayar setiap ekor unta itu membayar lewat di sana 5 dinar. Fa'adzina wa hajjana wa hiya awal sana akhadha fi al-muqs min al-hujjah. Ini adalah kejadian pertama, kata yang dinukil oleh Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa, yaitu diambilnya pungutan daripada para jemaah haji. Kemudian juga ada peristiwa besar pada tahun 328 Hijriah, yaitu tenggelamnya kota Baghdad. Terjadi banjir yang luar biasa, ya, sampai ketinggian air di sana 19 hasta ketinggian air di kota Baghdad. Warikan nas wal bahai, tenggelamnya banyak manusia yang tenggelam dan binatang-binatang ternak. Wan hadamat dur, jadi banyak pula rumah-rumah yang roboh. Ini berapa kisah-kisah penting yang terjadi di masa kekuasaan Ar-Radi Billah. Demikian yang dapat kita bahas, ya, dalam kesempatan ini, dalam penjelasan tentang perkembangan suasana kegiatan, apa namanya, perkembangan kaum muslimin di masa Ar-Radi Billah pada tahun 322 Hijriah sampai 329 Hijriah. Demikian, berikutnya kita akan kembali kepada saudara kita yang memandu kita dari studio Cilengsi. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan pelajaran bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadil Islam, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan, silakan. Mulai sekarang Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 081-989-6543. Halo? Halo? Silakan. Kami ulang kembali, untuk Anda yang bertanya melalui telepon, kami berikan kesempatan. Mulai sekarang di layanan telepon, kami tunggu. Halo? Silakan, halo? Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara. Silakan, Ibu, pertanyaannya. Begini Ustaz, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya, kan saya ada yang pesan abon, membeli abon, terus dari pihak sana mintanya nota kosong, jadi saya tanda tangan nota kosong. Ya, cukup Ibu pertanyaannya. Iya, hanya itu saja Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Silakan. Baik, untuk hukum berjual beli, banyak ustaz-ustaz lain yang lebih paham sebetulnya, tapi saya akan jawab secara umum saja. Perkara hal seperti ini tidak dibenarkan karena ada namanya nilai transaksi yang majhul yang akan bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk melakukan penipuan. Dan sebetulnya nota kosong ini itu sudah jelas ada indikasi untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya, mestinya dia menyebutkan berapa jumlah barang dan situ berapa harga barang. Ya. Nah, karena dalam dasar jual beli yang umum di masyarakat banyak biasanya terjadi nota-nota kosong ini biasa dimanfaatkan oleh para pemborong, oleh para orang-orang yang membeli barang, ya, pekerja-pekerja dari perusahaan atau membeli barang-barang tertentu daripada sebuah proyek, kemudian nanti diisi dengan harga yang dia inginkan. Nah, ini yang berbahaya, atau jumlah yang dia inginkan. Nah, ini tidak boleh, hal seperti ini tidak boleh. ya, hentikan jual beli seperti itu karena ada hal-hal yang akan memungkinkan untuk terjadinya penyimpangan data ataupun penyimpangan dana. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan jawaban yang bermanfaat. Kami ulangi kembali bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja, mohon Anda dipikirkan terlebih dahulu sebelum bertanya. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini agar lebih berfaedah untuk pemirsa dan pendengar yang lainnya. Silakan. Telepon yang kedua, halo. Halo. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, gimana? Saya dari Adra dari Perkumbu, Pak. Silahkan pertanyaannya. Ya, ini berhubungan dengan hukum Maulid Nabi, Ustaz. Ya. Ya. Bagaimana hukum? Ya, apakah ini termasuk bid'ah atau sunnah, Ustaz? Karena setiap daerah sering melaksanakan perayaan Maulid Nabi, Ustaz. Ya, terima kasih ya Pak atas pertanyaan. Nah, itu aja. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Untuk hukum Maulid Nabi sudah berpuluhan ceramah, sudah bahkan ratusan ceramah mungkin menjelaskan hal ini tentang pendapat pandangan para ulama. Pertama, ada hal yang perlu kita yakini. Mencintai Nabi SAW sebagai seorang muslim itulah kewajiban. Ya, ini harus sudah tidak ada khilaf dalam masalah ini. Memuliakan Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW itu adalah perkara yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW, ya, tidak ada rasa cinta sedikit pun, itu jelas bukan mukmin. Tetapi bila dia mencintai Rasulullah SAW, teman mencintai yang lainnya lebih baik dan lebih dari mencintai Rasulullah SAW, ini dia memiliki apa namanya dosa besar. Ya, dia sampai mencintakan Rasulullah SAW lebih mencintai dirinya sendiri. Ya, nah, karena satu sabda Rasulullah SAW, ya la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seorang kalian sampai aku lebih dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, dari manusia seluruhnya. Bahkan pernah juga beliau katakan kepada Umar, kata Umar mengatakan kepada Rasulullah, la anta habu ilaika ya Rasulullah min nafs min kulli syai'in la min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang sangat aku cintai dari segalanya kecuali dari diriku. Hatta min nafsik ya Umar. Ya. La ya Umar hatta min nafsik. Ya tidak Umar, sampai aku lebih aku cintai daripada dirimu. Ya. Kemudian Umar mengatakan, la anta habu ilaika min nafsi ya Rasulullah al-an ya Umar. Kata ulama menjelaskan, al-an sempurna keimananmu ya Umar. Ya. Dalam hadis lain, ya, zaqat man kunna salatu man kunna fihi wajada bin halawatal iman. Ada tiga perkara, bila salah satu tiga sifat ini terdapat seorang, dia akan merasakan manisnya iman. Ayakunallahu wa rasul habba ilaihi min muasiwahuma, bahwa Allah lebih dia cintai, bahwa Allah dan Rasul lebih dia cintai dari segalanya. Ya, ini dalil-dalil tentang sudah enggak perlu kita, hal ini sudah diakui oleh setiap muslim. Bagaimana kita mengaplikasikan cinta kita kepada Allah dan mengaplikasikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Tentu dia mengikuti sunnah beliau, mengikuti anjuran beliau, mentuntut teladani beliau. Itu maksudnya mempelajari agama yang beliau terwariskan pada umatnya, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ya, maka orang yang menjalankan sunnah beliau itulah orang hakikat yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat bagaimana sahabat mencintai Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang paling-paling cinta pada Rasulullah SAW daripada kita hari ini. Ya, bahkan mereka mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk apa? Membela Rasulullah SAW. Kemudian para tabi'in, kemudian tabat tabi'in, dan ulama-ulama besar lainnya. Itu semua adalah mereka-mereka orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Taib. Kalau kita lihat, pernah enggak Rasulullah SAW, pertama tentang hari kelahiran beliau, itu khilaf para ulama banyak sekali. Ya, khilaf tanggalnya, bulannya juga berbeda-beda pendapat ulama, walaupun banyak merujukkan, yaitu 12 Rabiul Awal. Dan yang lebih tepat lagi, yang tidak ada khilafnya adalah masalah hari kemeninggalnya Rasulullah SAW. Hari meninggalnya Rasulullah SAW pun para ulama sepakat mengatakan 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kelahiran beliau justru ada perbedaan. Tapi kalau meninggalnya beliau malah semuanya mengatakan 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Jadi sekarang ini kita ini berbahagia dengan kematian beliau atau kelahiran beliau. Nah, jadi harus dibedakan itu. Dan kalau kita lihat sejarah lahirnya itu, lahirnya tadi sudah kita jalan, sejarah yang melakukan pertama bukan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tapi orang-orang yang membawa ajaran ini sebelumnya awal mencetuskan adalah orang yang memang musuh Islam. Tadi yang kita sebutkan adalah kelompok yaitu Fatimiyah di Mesir, ya, aliran Batiniyah. yang mereka bukan hanya hari lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja mereka peringati, ulama-ulama juga diperingati oleh mereka hari lahirnya dan hari meninggalnya. Ya. Itu kebiasaan-kebiasaan dimiliki oleh kelompok Batiniyah, kemudian juga diwarisi oleh Syiah dan kemudian pada kelompok-kelompok Islam yang lainnya yang meniru-niru mereka. Kemudian juga kalau kita lihat asal memperingati hari kelahiran itu berasal dari Islam, bukan, tidak ada satupun di dalam Islam ini anjuran untuk memiliki hari kelahiran siapapun saja, tidak ada satupun. Tetapi dalam ajaran agama lain ada, yaitu seperti agama Nasrani, dan itu bukan ajaran asli dari ajaran Isa alaihissalam, tetapi ajaran yang memang dibuat oleh pengikutnya itu memperingati hari lahirnya Isa alaihissalam. Bahkan juga jika ditimbang kesahihan itu waktu kelahirannya pun tidak benar, karena sesuai dengan nas Injil ya menyebutkan tanggal 25 Desember ataupun kondisi saat itu adalah menimbang di nas-nas Taurat yang lainnya atau Injil nas-nas Injil yang lainnya menjelaskan itu tidak tepat, tanggal itu adalah kelahiran Isa juga. Tetapi yang pertama melakukan itu apa? Adalah bukan orang Islam, bukan dari Islam ya. Dan bahkan ini indikasi adalah mencontoh-contoh kebudayaan umat yang lain. Lah kita punya ajaran agama sendiri dan yang memang punya pola sendiri untuk membesarkan, mengagungkan, mencintai Rasulullah SAW. Bukan dengan cara merayakan hari lahir saja. Apalah artinya kita bergembira hanya satu kali setahun dengan kelahiran Rasulullah SAW, tetapi dalam sehari kita tidak memperhatikan sunnah beliau, tidak mempelajari bagaimana pola sholat beliau yang tepat, yang sesuai dengan sunnah beliau, puasa, ibadah, pakaian, tingkah laku, dan seterusnya. Sebetulnya, ya, yang ada sebenarnya sudah kita jelaskan. Sebetulnya yang ada dan buktikan ini adalah bid'ah karena menyalahi sunnah yang sahih. Sunnah yang sahih adalah kita berpuasa hari Senin. Karena memang Rasulullah SAW ketika ditanya di antara alasan beliau menyebutkan kenapa hari Senin itu kita berpuasa, yaitu yang pertama adalah hadisnya adalah ketengah hari Senin dan Kamis itu amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalilnya adalah ketika Rasulullah fihi ulidtu wa fihi unzil alayya. Di hari Senin itu aku dilahirkan dan di hari Senin itu aku diberi wahyu pertama kali. Nah, ini menunjukkan bahwa ini peringati bukan tanggal tapi hari dengan bentuk apa? Berpuasa. Nah, sebetulnya kebahagiaan kita kalau kita mau ingin bersyukur, sebenarnya penafsiran sebagian orang mengatakan apa binikmati rabbika hadits lumah hujah dengan ayat ini untuk membolehkan maulid Nabi, ini sangat jauh sekali. Ayat ini sudah dipahami oleh para sahabat, tidak ada satupun dari ulama yang memahami dia ini adalah maksudnya peringati maulid Nabi, tetapi maksud menceritakan mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Bentuknya bagaimana? Rasul kita mencontohkan bahwa biasanya Rasul kita SAW ketika mensyukuri nikmat Allah banyak dikaitkan dengan berpuasa. Seperti ketika memulai puasa Asyura, itu ketika mensyukuri tentang diselamatkannya Musa oleh Allah SWT dari kejaran Fir'aun, 10 Asyura. Prakteknya, ritualnya apa? Berpuasa. Kemudian ketika beliau menyebutkan tentang bagaimana hari lahir beliau, beliau menyebut ketika disebutkan tentang salah satu alasan puasa hari Senin adalah ketika beliau menyebutkan itu hari beliau dilahirkan. Nah, ini sebetulnya sunnahnya ada sebetulnya, yaitu dengan berupaya untuk puasa hari Senin. Itu salah satu indikasi atau alasan Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berpuasa hari Senin itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita ketahui yang ada dalilnya. Ya, berbeda dengan berhindar kita dari segala perbincangan bid'ah atau tidak bid'ah. Kalau masalah bid'ahnya ada dua jilid kitab yang membahas dari situ. Ya, termasuk ulama Maliki yang membahas, seluruh ulama ada membahas tentang itu, dikumpulkan dalam satu kitab ya hukum Maulid Nabi itu. Banyak sekali ulama yang telah menjelaskan hukum tersebut. Bahkan salah satu ulama di negeri kita, Syaikh Abdul Hasan Asy'ari, kitab beliau membahas dalam kumpulan kitab beliau itu membahas, beliau menceritakan satu tindakan yang tidak baik dalam Maulid Nabi sampai-sampai beliau melihat adanya joget-jogetan dan dendangan yang beliau sebut dari satu daerah di Madiun. Beliau itu ada dalam kitab beliau menyebutkan hal itu, beliau kritisi. Ini bisa membawakan kepada beliau sifat kekufuran, kata beliau, karena ini adalah menghalalkan perkara-perkara yang sudah jelas haramnya. Itu beliau jelaskan. Jadi sebetulnya ya, ada ulama yang berukhsah, sebagian ulama-ulama itu mengatakan kita di hari itu mengingat tentang sejarah kerasulan. Tapi hari ini sudah berkembang dengan macam-macam kegiatan-kegiatan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Sampai ada jogetan, segera dangdutan, ada yang macam-macam, ada jaipongan dan macam-macam ya. Dan tentu hal ini bahkan ucapan-ucapan selawat yang sudah tidak lagi pada rel yang benar, yang sudah dijadikan sebagai dendang-dendangan yang sebagai akan bagian dari bentuk Allah. Allah ini na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau lebih baik adalah kita jalankan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada apa diajarkan kepada Rasulullah kepada para sahabat, dan contohkan kepada sahabat kepada umat kepada kita bagaimana sikap yang benar dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan benar-benar menjalankan agama ini sesuai dengan sunnah beliau. Bukan dengan membuat pola-pola yang kita mengaku cinta Rasulullah SAW sementara Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai beliau dengan cara seperti itu. Ya, karena hal itu memungkinkan dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi beliau tidak melakukan hal itu menunjukkan bahwa hal itu tidak disyariatkan. ya, bila perkara suatu perkara itu tidak hal yang menghambat untuk hal itu dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak melakukannya, kemudian para sahabat pun tidak mencontohkannya, itu menunjukkan bahwa perkara itu amdan turk, dan sunnahnya itu ada ditinggalkan. Karena sunnah itu dibagi oleh sebagian ulama, ada sunnah tarkiyah wa sunnah fi'liyah. Sunnah yang dilakukan, sunnah yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan maksudnya yang tidak ditinggal, yang tidak contohkan Rasulullah itu sunnahnya ditinggalkan. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bisawab. Wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita. Selanjutnya, Khawatir Islam memberikan kesempatan untuk pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, dari hamba Allah yang bertanya. Ustadz, dari sejarah-sejarah di masa lalu, kita telah pelajari ada orang-orang yang di dalam kekuasaan khalifah atau pemerintahan yang sepertinya mengucapkan perkataan yang baik, mengajak kepada hal-hal yang manis, akan tetapi sebenarnya dalam dirinya ingin mengeruk keuntungan, ingin mengambil posisi yang tepat sehingga mendapatkan kedudukan yang terhormat di dalam pemerintahan. Nah, sekarang ini, di zaman sekarang ini pun ada. Nah, bagaimana kita menyikapi orang-orang tersebut? Apakah kita harus dengan serta-merta mengingkarinya, memprotesnya, dan biar martabatnya jatuh atau ketahuan oleh masyarakat khalayak umum? Silahkan, Ustaz. Oleh masyarakat khalayak umum. Silahkan, Ustaz. Memang di dalam sejarah Islam banyak sekali ya kondisi-kondisi itu terjadi. Ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi-kondisi untuk menampilkan kebaikan, kemuliaan dalam akhlaknya, tapi dia menginginkan dunia. Pertama, kita tidak boleh menduga-duga isi niat orang, hati orang lain. Kita hanya melihat secara zahirnya. Ya, kita melihat secara zahir, jika dia berbicara sesuai dengan kebenaran, itu kita benarkan. Kita benarkan dan kita dukung. Ya, adapun niat yang ada dalam hatinya, wallahu alam, itu kita tidak bisa memperhatikan, tidak bisa mengetahui. Tidak ada yang tahu hal seperti itu. Cuman bila ada indikasi-indikasi, ya, pasti akan biasanya niat yang tidak ikhlas itu dalam suatu saat akan terlihat ada indikasinya. Akan terlihat ada indikasinya yang mungkin untuk mendeteksi. Maka kita bisa memberikan nasihat secara umum, ya, ataupun kita memberikan nasihat secara langsung. Itu diantaranya. Tetapi apabila suatu kemaksiatan dilakukan di depan umum, kita peringati secara umum. Ya, kesalahan-kesalahan itu kita peringati secara umum. Kemudian jika kita bisa menghubungi secara personal, kita masih menyampaikan secara personal nasihat-nasihat itu tersebut. Nah, kemudian jika kita tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan secara personal langsung, ya kita mendoakan hidayah buat dia. Memohonkan hidayah buat dia. Allah menunjuki dia. Ya, dan kita mohon agar kaum muslim diselamatkan daripada tipu daya dan tipu muslihatnya dia. Itu kita diantaranya. Karena diantara berdakwah memperbaiki kebatilan itu tidak mesti harus langsung dengan bentuk sikap pertindakan, tapi ketika kita tidak punya peluang dan jalan untuk mengingkari secara nyata dan langsung, kita punya kekuatan itu namanya doa. Ya. Dan ini juga ataupun kita dalam kondisi yang lemah, maka kita cukup mengingkari dengan hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maka Rasulullah SAW memberikan tingkatan mengingkari kemungkaran itu dengan tiga sisi. Ada yang langsung dengan tangan, itu bagi yang berwenang. Dan mengingkari dengan tangan bukan berarti juga harus memukulkan dengan cara memukul secara fisik atau bertindak secara keras, kekerasan, melakukan kekerasan, bukan maksudnya. Maksudnya bisa bertindak dengan memecatnya, dengan memberhentikannya, yaitu dengan tangan juga, dibuat surat ataupun dengan memberikan nasihat dan seterusnya. Dengan menulis, ya, bukan berarti mengingkari dengan tangannya itu bergerak dengan lebih nyata, itu maksudnya. Ya, disesuai dengan posisi dan kedudukan yang dia miliki. Nah, kalau ke anak kita, ya, yang boleh mungkin untuk dipukul, ya, tentu memukulnya juga tidak boleh dengan sikap yang berlebihan. Jadi bukan karena banyak juga yang memahami tangan di sini artinya adalah sesuatu dengan cara memukul. Bukan, maksudnya tidak memukul satu-satunya. Yang penting bertindak dengan tangan itu banyak sekali. Ada yang mereka dengan artinya memindahkan perbuatannya, mengambil fasilitas yang ada dia lakukan untuk berbuat maksiat, kemungkaran tersebut dan seterusnya. Ya. Kemudian jika tidak mampu kata seorang boleh dengan lisan kita. Nah, dengan lisan ini ada beberapa bentuk juga. Tadi kita katakan bisa secara umum menyebutkan sifat-sifat orang munafik begini, sifat-sifat ini adalah hal yang harus kita waspadai, jangan terjerumus ke dalam sifat ini. Nah, itu secara umum. Kalau kita memang punya akses kepada orang tersebut secara langsung, kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang halus, yang sopan untuk dia menyadari kesalahannya. Ya, kalau tidak, tadi terakhir kita ingkar dengan hati. Dan ingkar hati juga berarti kita luput untuk mendoakan dirinya orang tersebut untuk diberi hidayah oleh Allah Taala. Sekaligus juga kaum muslimin terselamatkan dari tipu daya dan berbagai bentuk sikap-sikap dia yang menipu umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya. Seperti pelajaran-pelajaran yang Ustaz telah sampaikan bahwasanya di zaman-zaman dahulu ada sebagian orang atau kelompok yang berusaha menghembuskan fitnah-fitnah kepada pemerintahan supaya pemerintahan itu goyah, hancur, kemudian tidak ada kepercayaan dari rakyatnya. Zaman sekarang ini kita melihat di media sosial, kemudian di media-media pertelevisian digunakan sebagai alat untuk menghembuskan kadang-kadang fitnah, kadang-kadang hoak, kadang-kadang ada yang fakta juga, di mana pemerintahan akan tergoyahkan dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, kita masyarakat pada zaman ini bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustadz, supaya tidak rancu di dalam memahami berita-berita seperti itu? Silahkan. Alhamdulillah dalam agama kita apapun masalah dan kondisi yang dihadapi ada solusi dan petunjuk, ya. Maka kita inti pertama adalah belajar. Jelas ayat Al-Qur'an menyebutkan dalam Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, ya, surat Hujurat, fa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika kalian datang kepada kalian berita-berita dari orang fasik, maka perlu dibuktikan. Dan bahkan walaupun berita itu benar, tidak semua berita benar itu berhak untuk disebarkan. Kita ingat sebuah hadis Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW menyebutkan, ya Mu'az, atadiri mahaqullah alimu wa mahaqul ibad Allah. Kata Mu'az, Allah wa Rasul alam. Ketika Rasul bertanya kepada Mu'az, wahai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah? Apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu Wa Taala? Mu'az menjawab, Allah dan Rasul yang tahu. Lalu Rasulullah menjawab, haqqul ala ibad ayya'budu wa layushku bisya'an. Wa haqqul ibad Allah ala yu'adhim ma layushka bisya'an. Rasulullah menjelaskan hak seorang hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah, ya, hambanya beribadah dan tidak mempersekutukan sedikitpun dengan siapapun, ya, tidak beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukan Allah dengan apapun. Hak seorang hamba adalah Allah mengampuninya dan tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya, ya, tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Lalu Mu'adz bertanya, afala ubasyirun nas, bolehkah aku beritahu manusia, ya Rasulullah, dengan kabar gembira ini, ya. Kemudian Rasulullah melarang. Padahal ini keutamaan tauhid, takfiru dzunub, pengampun terhadap dosa. Tapi karena kondisi belum layak untuk disampaikan kepada masyarakat, karena mereka payah takilu kata Rasulullah. Alasannya Rasulullah menyebutkan nanti mereka malas beramal. Ya, mereka malas beramal kan jelas-jelas kita, yang penting kita buat syirik, nanti kita akan diampuni dosa kita, kita akan masuk surga. Mereka tidak mau melakukan amal-amal soleh. Maka Rasulullah SAW melihat pemahaman demikian akan timbul, maka Rasulullah melarang Mu'az untuk memberitahu orang lain tentang keutamaan tauhid ini. Ini padahal ini benar, hakun. Ya, tetapi kenapa tidak diberitahu? Karena akan berefek pada suatu kondisi yang tidak baik terjadi di masyarakat. Maka oleh sebab itu, tidak setiap kebenaran, artinya kebenaran ini yang tidak usul, ya, kalau kewajiban sholat ya mesti, maksudnya ada, ini kan keutamaan tauhid, bukan maksudnya pentingnya bertauhid dan segala macam, tapi keutamaan di sini. Jadi ada masalah istilahnya, kebenaran-kebenaran yang misalnya dipending untuk disampaikan. Hatta wal fakta, apalagi tidak fakta, itu pasti haram menyebarkannya. Ya, pasti kalau enggak fakta saja, itu jelas sudah haram. dan kita mendengarkan, mengikuti, itu juga haram. Ya. Kalau fakta saja, terus juga Rasulullah memberikan adab kepada kita. Ya, harus lebih berhati-hati menyampaikan sebuah fakta yang akan menyebabkan keresahan. Tapi bila kita memiliki wewenang, memiliki apa, kita harus perbaiki dan berbicara dan menyelesaikan masalah itu, iya. Jadi berbeda wewenang antara penguasa, antara pejabat, atau pihak hukum, antara masyarakat umum, antara ulama, itu berbeda wewenang kita semua. Tingkatan kita berbeda, wewenang kita berbeda semua. Ya, yang akan bertanggung jawab datang Allah pun kita akan bertanggung jawab sesuai wewenang kita masing-masing ini. Ya, jangan kita menganggap ini bukan urusan saya, padahal Allah telah memilih dan Allah telah memberikan peluang kepada kita untuk memperbaiki kondisi itu. Nah, itu juga tanggung jawab kita. Jadi jangan kita lepas tanggung jawab juga. Tapi jangan pula merebut tanggung jawab. Ini juga harus dibedakan. Ya, bagi masyarakat menyikapi hal ini adalah hadapi segala hal itu dengan ilmu dan ketenangan. Ya, apalagi berita-berita yang simpang siur ini banyak sekali hal-hal yang melatar belakang ini. Ya, ada sifatnya adu domba, ada ingin melemahkan kekuasaan, ada ingin menjelek-jelekan, ada macam-macam. Nah, kita akan terprovokasi dengan hal ini akan membahayakan iman kita dulu, diri kita yang akan membahayakan. Di sini bukan berarti kita tidak peduli dengan kondisi, peduli dengan kondisi, tapi kan kita memiliki wewenang dan ketentuan masing-masing. Ya. Ada wewenang kita masing-masing dan kemampuan kita masing-masing yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita marah merasa orang yang bertanggung jawab padahal tidak tanggung jawab kita pada hakikatnya. Ini perlu diperhatikan dulu. Ya, kondisi seperti ini. Nah, oleh sebab itu berhati-hati dalam menyebar mendengar berita. Itu saat sekarang ini yang paling sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita adalah berita-berita yang kita dapat dari media-media sosial. Perlu sangat kita filter, kita saring, ya, bukan hanya sharing saja, tapi perlu disaring, dan tidak semua berita harus kita share atau kita sharing, ya, tapi harus benar-benar kita bisa menyaring hal-hal yang positif. Dan untuk menyaringnya, kalau kita apalagi kita tidak punya saringan, artinya ilmu untuk memilih, tentu kita harus mencari posisi yang aman saja. Bacalah berita-berita, ikuti grup-grup yang isinya ilmu, faedah, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran, juga ada tingkatan ilmu yang orang yang sudah bersampai pada tingkat itu, dia yang berkewajiban menjelaskan masalah itu. Orang mengetahui berbagai penyimpang-penyimpang baik tentang undang-undang atau tidaknya, itu wewenang mereka. Apun kita yang tidak membaca undang-undang ini lalu hanya berdasarkan informasi-informasi, jadi kita tidak tahu itu apa benar atau tidak. Apa benar undang-undang itu yang disampaikan atau undang-undang lain yang difotokopi atau difoto lalu disebarkan, bisa saja kan, kita enggak tahu. Kecuali kita punya data valid dan kita berwenang untuk memberikan kritikan, ya, dan kita memiliki jalan untuk memperbaiki kondisi yang rusak itu, maka itu terbaik bagi kita adalah ikut berjuang di jalan itu. Ikut berjuang itu sesuai dengan jalan dan perintah yang dibolehkan dalam agama kita. Jadi jangan pula keterburu-buruan, ya, semuanya harus dengan cross check, check and recheck kata orang, kemudian juga saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Ya, kondisi yang sedang dihadapi oleh bangsa kita seperti undang-undang Omnibus Law ini sebetulnya tidak terlalu pelit sebetulnya. Ya, dibuka saja mana pasal-pasal yang merasa keberatan, duduklah kelompok yang merasa keberatan dengan yang membuat undang-undang, ya, di DPR sana, duduk perwakilan, ya, dari setiap poin-poin pasal mana yang keberatan, dikumpuli, dicatatkan dulu. Sebetulnya masalah tidak begitu, karena tidak perlu berdebat di TV, berdebat di media-media, katakan ini hoax, ini tidak hoax, ini versi, ditetapkan dulu, putuskan dulu, ya, karena versinya saja berbeda bunyinya begitu. Ada yang mengatakan versi yang benar ini yang sekian halaman, versi yang tidak benar putuskan, kan membingungkan. Sebetulnya masalah kan tidak sulit sebetulnya. Mana yang disahkan? Buat keputusan oleh pihak yang berwenang. Jangan biarkan masyarakat berkisruh tanpa kejelasan. Ini tanggung jawab mereka yang memiliki wewenang di sana. Ya, yang harus mereka pertama pertimbangkan adalah ketenangan masyarakat, kenyamanan masyarakat, tidak terprovokasi dengan isu-isu itu, maka harus disikapi. Ya, maka harus disikapi dengan cara yang bijak. Bagaimana? Apa fasa-fasa yang dipermasalahkan? Mana yang sudah diakui? Masa yang sudah diterima? Itu dihadapi bersama-sama, tidak perlu saling hujat-menghujat. Selain ini tidak akan clear, tidak akan ketemu masalahnya. Sama-sama beretikat baik dari pemerintah, baik daripada masyarakat, ya, kita kan sama-sama beretikat untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, di bawah saja mana pasal-pasal yang dipermasalahkan, berkumpullah pada ahli hukum tata negara untuk membicarakan itu, atau pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang berwenang. Ya, bicarakan secara baik-baik, kan sebetulnya tidak terlalu ruwet. Kalau memang tidak ada sifat ego daripada diri masing-masing, mari kita duduk saja. Mana pasal-pasal yang yang berpotensi akan merugikan satu pihak atau merugikan bangsa negara kita. Ya udah, itu saja yang dibahas. Pasal-pasal lain ya yang tidak bermasalah dilanjutkan. Sebetulnya kan sebetulnya sederhana hal-hal seperti ini kalau seandainya dihadapi dengan cara-cara yang memang sportif istilahnya. Semua kita terbuka. Intinya keterbukaan dicoba jelaskan kepada masyarakat, baik oleh pihak yang berwenang mensahkan undang-undang, bahwa undang-undang disahkan adalah versinya ini dan inilah halaman-halamannya, silakan dibaca, di-upload di website, masyarakat percaya dan situ ada bukti-bukti, tidak ada kemungkinan akan ada diubah-ubah, tentu masyarakat akan percaya dengan hal ini. Jadi sebetulnya ini yang memang masalah di negara kita ini adalah cara berkomunikasi dan juga cara menyampaikan informasi dalam sebuah aturan ya, yang untuk memasyarakatkannya. Kemudian juga dunia informasi kita memang carut marut dengan karena banyaknya tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab untuk mencari kesempatan dalam hal seperti ini, mencari rating, mencari macam-macam lah, banyak hal yang orang selipkan dalam kondisi-kondisi begini. Maka masyarakat perlu waspada, jangan mudah terprovokasi, dan untuk teliti dalam menerima informasi ya, itu ajaran agama kita. Dan tidak pula mudah-mudah untuk menyebarkan informasi yang kita tidak jelas benar atau salahnya, karena semua yang kita share akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Benar atau salah akan kita pertanggungjawabkan. Jika itu adalah salah, maka kata Rasulullah SAW, innar jaladik bikadiba yablul afaq. Jadi yahwi biha finnari sabi'a kharifa. Seorang berdusta, kemudian kedustaannya menyebar ke mana-mana ya, menyebar ke berbagai penjuru, nanti akan dia diazab dengan cara dicemplungkan ke dalam neraka, yaitu 70 mil, kata Rasulullah SAW ya. Ataupun dalam hadis yang lain disebutkan, ketika Rasulullah melihat seseorang yang azabnya adalah merobek-robek mulutnya ya, ditanya oleh Rasulullah SAW kepada Jibril, siapa mereka ini? Adalah orang, kata Jibril, adalah orang yang berdusta satu kedustaan, yang kedustaannya itu menyebar kemana-mana. Mungkin saat itu belum terbayang ya, menyebar hari ini kedustaan itu ya, karena dulu kedustaan itu paling berdusta suatu hari, tiga hari sudah reda kan, karena tidak berpindah-pindah ke informasi ke daerah lain. Sekarang ini ya, media ini luar biasa ya, satu detik berdusta dalam berapa menit saja sudah menyebar ke sekian wilayah ya, bahkan ke dunia-dunia apa negara-negara lain. Nah, maka perlu berhati-hati ya ikhwan, ketika kita berdusta saat ini sangat berat untuk menariknya kembali. Kita tidak tahu kemana saja yang sudah di-share ya kan, maka kesalahan itu mungkin akan diulang-ulang lagi oleh orang pada tahun yang kedepannya ya, di-share lagi perkataan-perkataan kita yang sudah salah itu. Ini sangat berbahaya bagi kita sekarang untuk menjaga lisan kita, menjaga jari-jari kita, jangan menjadi sebuah wasilah yang membuat kita celaka di akhir kelak. Demikian, terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Khairan Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir sebagai penutup di pertemuan kita. Mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadhil. Mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadhil. Terima kasih untuk para ikhwan akhwat kaum muslim muslimat yang telah bergabung dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita, melihatkan kepada kita yang benar atau dari benar, dan memberikan kepada kita kekuatan untuk menerima kebenaran, mengamalkannya. Kemudian juga Allah melihatkan kepada kita hal yang salah itu adalah salah, dan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan, menjauhi kesalahan-kesalahan tersebut. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi penyampaian saya hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.